Beliau memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah selama 10 tahun wa nisfan, dan lebih setengah. Famtala'atid dunya adlan, di bawah kepemimpinan beliau dunia dipenuhi dengan keadilan. Wa futihat fi ayyamihi mamaliku Kisra, dibuka di zaman beliau memimpin negeri-negeri Kisra dan Kaisar, yakni Romawi dan Persia. Wa istushhida fi Dzulhijjah, dan beliau terbunuh pada bulan Dzulhijjah syahid radhiyallahu taala anhu sanata 23, pada tahun ke-23 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Qauluhu, sedangkan hadisnya dari Umar, kata Umar, Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kalimat tutruni dari kata itra, wal itra mujawazatul had fil madah. Itra adalah berlebihan dalam memuji. Jadi jangan puji aku berlebihan. Qala wal kadzib fihi, dan termasuk itra adalah memuji dengan kedustaan. Memuji berlebihan, melampaui batas, dan dengan kedustaan, itu itra. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka, bahkan melarang, jangan mengitra aku. Jangan engkau memuji berlebihan ditambah dengan kedustaan-kedustaan ila akhirih. Demikian dikatakan oleh Abu Sa'adat tentang makna al-itra. Abu Sa'adat yakni Ibnu al-Athir di dalam Gharibil Hadis. Wa qala ghayruhu, sedangkan yang lain berkata, aila tamdahuni bil batil. Yang selain Abu Sa'adat menyatakan makna itra adalah memuji dengan kebatilan. La tutruni, maknanya la tamdahuni bil batil, jangan memuji aku dengan kebatilan-kebatilan. Qul inna a'udzubikumullah. Kadang manusia memuji seseorang melampaui batas. Kadang manusia entah apa tujuannya memuji seseorang dengan kebatilan-kebatilan. Ghulu, ekstrim. Si fulan ini kiai besar, waliyun min awliyaillah, dia tidak pernah berbuat dosa, dia orang yang maksum, terjaga, dia begini, dia begini, dia begini. Ini khudunin azakumullah, ketika sudah bicara maksum, sudah batin. Sebab tidak ada yang terjaga dari kesalahan kecuali Rasulullah SAW. Bahkan malaikat sampai sekarang ini belum bisa menanyai dia di kuburannya, karena kuburannya tidak pernah sepi. Ada batil. Pujian Said Akil Sirat terhadap Gus Dur, hada al-itra. Itu namanya itra. Rasul saja tidak boleh diitra, apalagi Gus Dur, apalagi yang lain. Ini malaikat belum sempat untuk menanyakan man rabbuka, karena yang mengunjungi enggak pernah sepi. Alhamdulillah. Tahu apa tentang alam barzakh? Tahu apa tentang alam yang bukan alam dunia, yang enggak bisa dicerna dengan panca indera? Tahu apa dia? Hadi itra. Al-madah bil batin. Alhamdulillah. Biasanya pujian-pujian dengan kebatilan inilah yang akan membawa kepada kesyirikan. Akan membawa kepada kesyirikan. Seperti ketika dikatakan bahwa dia tidak akan mati dan dia akan hidup selamanya. Dia walaupun mati jasadnya, tetapi ruhnya tetap hidup bersama kita. Ini Isra. Madah bil batil. Apa akibatnya? Akibatnya mereka masih memanggil-manggilnya walaupun sudah mati 100 tahun yang lalu. Masih memanggil, ya wali Allah, ya fulan, ya habib Allah, ya syekh maulana. Terus dipanggil. Karena meyakini dengan keyakinan yang batil bahwa dia masih hidup, masih mendengar, masih melihat, masih bersama kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa min waraihim barzakhun. Apa barzakh? Hijab. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Artinya sudah tidak bisa lagi berhubungan antara orang hidup dengan orang mati. Orang mati dengan orang hidup. Karena bainahuma barzakh. Karena di antara keduanya ada barzakhun. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Karena pujian kebatilan tadi atau pujian yang berlebihan tadi, akhirnya mereka menganggap manusia sebagai Tuhan. Memiliki sifat uluhiyah, memiliki sifat rububiyah, memiliki sekian banyak sifat-sifat yang harusnya itu sifat Allah bukan sifat makhluk. Qala wala tajawazul hadda fi madhi. Berarti makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tutruni, maknanya adalah jangan puji aku berlebihan, jangan puji aku dengan kebatilan-kebatilan, jangan melampaui batas dalam memujiku. Itu maknanya. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh, maka ucapkanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat sahihnya, tidak diragukan lagi kesahihannya. Enggak ada seorang ulama pun yang meragukan kesahihan hadis ini. Maknanya bahwa ana abdun, aku adalah seorang hamba, aku bukan ilah, aku bukan Tuhan, aku tidak memiliki sifat uluhiyah wala rububiyah, aku tidak memiliki sifat rububiyah, tidak pula memiliki sifat uluhiyah. Itu maknanya. Aku manusia, aku hamba, aku dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Nabi bersabda, kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan memuji aku berlebihan seperti mereka orang-orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam. Yani taghlu fi madhi kama ghalatin nasara fi Isa ibn Maryam alaihi salam. Jangan engkau ghulu, melampaui batas dalam memujiku, seperti orang-orang Nasrani ghulu, melampaui batas dalam memuji Nabi mereka, Isa alaihi salam. Fadda'u fihi al-ilahiyah. Orang-orang Nasrani meyakini adanya sifat ketuhanan pada Isa. Wa innama ana abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Fasifuni bidahlik, maka sifati aku dengan sifat itu. Sifat kehambaan. Jangan disifati dengan sifat ketuhanan. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Nabi Isa alaihi salam juga hamba. Hamba Allah dan Rasulnya. Nasrani ghalau fi, melampaui batas, ekstrim, menyatakan anak Tuhan. Mereka kalau memuji selalu berlebihan. Jangankan Isa alaihi salam, Ahok dibilang anak Tuhan. Murah. Terlalu murah mereka. Sedikit-sedikit ini anak Tuhan. Ini anak Tuhan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Tuhan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan Allah maha mulia, maha tinggi, maha besar. Wahidul ahad. Kalau mau puji, pujilah. Dengan yang wajar. Jangan dengan yang berlebihan. Jangan dengan ekstrim. Jangan dengan ghulu. Jangan dengan batil. Jangan dengan kedustaan. Itu dusta. Allah tidak punya anak. Allah murka dengan mereka-mereka yang menyatakan bahwa Allah SWT punya anak. Ikhwanuddin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin agar jangan terjerumus dalam lubang yang sama dengan Nasrani. Agar kalian kaum muslimin jangan terjerumus di dalam lubang yang sama dengan kaum Nasara. Yang mereka sesat kufur, kafir karena mereka berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Dikatakan anak Tuhan, jelmaan Tuhan, dikatakan dengan satu yang tiga, tiga yang satu. Ila akhirih. Padahal Isa menyatakan dan Allah berikan mukjizat. Sejak masih di pangkuan ibunya Maryam. Isa alaihi salam sudah menyatakan ini Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Hamba Allah, budak Allah. Hamba sahaya milik Allah. Itu maknanya. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Aku diberi kitab oleh Allah dan dijadikan sebagai nabi, sebagai rasul. Cukup itu sebagai pujian. Isa Rasulullah, Nabiullah yang mulia. Cukup. Maryam alaihissalam, cukup kita puji seperti Allah puji dia. Wa Maryam allati ahsanat farjaha. Dan Maryam yang menjaga kehormatannya. Menjaga dirinya. Wanita yang suci. Silakan. Kalau kalian mau sebut perawan. Karena menang nyatanya perawan. Karena sering mereka menyebutnya perawan suci. Nah. Perawan suci yang tidak pernah disentuh laki-laki. Tetapi jangan berlebihan menyatakan itu adalah. Na'udzubillah. Tidak tega saya menyebutnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri. Jangan menyatakan Tuhan ibu atau ini atau itu. La wallah. Hadza batil. Itu pujian berlebihan dan itu itra. Itu adalah al-itra. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian memuji aku berlebihan seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. "Innama ana 'abdun." Sesungguhnya aku seorang hamba diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah. Yang abidan lillah, yang beribadah kepada Allah. Maka katakan Abdullah, itu adalah paling bagus. Abdullahi wa rasuluh. Hamba Allah dan rasulnya. Mungkin kalian berkata, hamba Allah itu kan semua orang hamba Allah. Berarti bukan pujian. Semua orang juga hamba Allah. Nabi dikatakan hamba Allah, berarti bukan pujian. Berarti dia tidak mengerti tentang idhafah. Yang namanya idhafah memiliki sekian makna. Di antaranya idhafah itu takrim, disandarkan untuk memuliakan. Idhafahnya sebagai pemuliaan kepadanya. Mau contoh? Sudah pernah kita sampaikan di mimbar ini, tetapi enggak apa-apa kita ulangi sedikit. Seperti rumah-rumah yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Iya kan? Maka kalau diidhafahkan dengan idhafah kepemilikan, bisa. Idhafah tamlik. Baitullah, Baitullah, Baitullah, Baitullah. Tetapi yang dikenal Baitullah yang mana? Ka'bah. Iya kan? Mengapa? Istimewa. Demikian pula semua yang ada di kanan kiri di rumah semua. Tapi yang dikenal dengan rumah Allah yang mana? Ini. Masjid. Mengapa? Ada keistimewaan padanya. Kekhususan padanya. Baik. Demikian pula semua manusia hamba Allah. Tetapi ketika kita menyatakan falamma qama abdullah, dan ketika berdiri hamba Allah, siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Ketika dikatakan huwallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila akhiril ayah. Huwallazi asra bi 'abdi, dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Siapa? Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati, berarti kalimat Abdullah kepada Rasulullah SAW berbeda dengan kalimat Abdullah kepada kamu dan saya. Kalau kita katakan fulan Abdullah, fulan Abdullah, fulan Abdullah, iya, karena semuanya milik Allah. Idhofahnya idhofatut tamlik. Idhofah kepemilikan. Semua milik Allah, maka semua hamba Allah. Bahkan orang kafir pun Abdullah, hamba Allah mereka. Karena milik Allah. Tetapi ketika kita bicara tentang idhafatut takrim, inilah yang namanya hamba Allah. Siapa? Rasulullah SAW. Kemudian siapa? Orang-orang beriman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, ada yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, dipuji dengan sekian pujian. Pertanyaannya, apakah yang tidak seperti itu bukan ibadur rahman? Ajibu. Apakah yang tidak mukmin alias kafir, apakah mereka bukan ibadur rahman, bukan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman? Ya kalau secara kepemilikan iya. Berarti ayat ini apa? Bukan idhafahnya idhafah kepemilikan saja. Allah memuliakan inilah yang namanya hamba-hambaku. Inilah yang namanya ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Kalau diganggu dengan orang-orang jahil qalu salama. Ila akhiril ayat. Ila akhiril surah. Berarti di sini idhafahnya tidak sembarang idhafah. Penyandarannya tidak sembarangan penyandaran, tapi penyandaran pemuliaan. Maka jangan anggap remeh pujian kepada Nabi dengan kalimat Abdullah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami mempersaksikan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dengan ubudiyatun khasah, dengan kehambaan yang istimewa. Yang diakui oleh Allah SWT satu-satunya hamba Allah. Baru kemudian orang-orang beriman yang lainnya. Qala fa'amal musyrikuna illa mukhalafata amrih. Nabi SAW berkata la tutruni kepada mereka. Jangan berlebihan dalam memuji aku. Ternyata kaum musyrikin, para penyembah-penyembah kuburan, para penyembah-penyembah orang mati, para penyembah-penyembah para wali, aba menolak. Illa mukhalafata amrih, kecuali ingin menyelisihi perintah Nabi. Wartika benahihi, dan ingin melakukan apa yang dilarang. Apa akibatnya? Karena mereka tidak mengindahkan ucapan Nabi SAW. Tidak mempedulikan larangan Nabi. La tutruni. Fa'adzamuhu. bima nahahum anhu. Akhirnya mereka mengagungkan beliau, mengagungkan Nabi SAW dengan apa yang dilarang. Mengagungkan, memuji, memuliakan, tetapi dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Apa tadi yang dilarang? Al-Itra. Memuji dengan kebatilan, memuji dengan kebohongan, memuji dengan perkara yang melampaui batas. Padahal Nabi sudah melarang. Mereka tetap. Mereka memuji dengan perkara yang hadzarahum minhu. Yang Nabi sudah memperingatkan, jangan. Mereka malah pakai. Wanaqaduhu a'zama munaqadah. Mereka menentang Nabi dengan sebesar-besar penentangan. Engkau wahai Rasul yang menciptakan langit dan bumi. Misal, contoh. Engkau Rasulullah adalah yang menentukan segala kebaikan. Ini jujur atau tidak jujur? Dusta atau tidak dusta? Siapa yang menentukan segala kebaikan? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi selain, tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang qadir ala kulli syai'in illallah. Kemudian mengatakan lagi bahwa engkaulah yang memiliki segala ilmu. Wa min ilmika ilmul lauh wal qalam, dan termasuk ilmumu adalah ilmu yang ada di dalam lauh wal qalam. Lauhul mahfuz, sedangkan qalam adalah yang mencatatnya, artinya takdir segala sesuatu. Apakah Rasulullah tahu? Tidak ada yang tahu tentang yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, dialah Allah yang alimul ghaib, yang tahu perkara-perkara gaib, enggak ada yang lain. Kecuali beberapa nabi diberitahu oleh Allah SWT. Yang diberitahu, ya tahu. Tapi bukan seluruh yang gaib tahu, tidak. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk berkata, qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya as-su'. Katakan wahai Rasul pada mereka, law kuntu a'lamul ghaib, kalau saja aku tahu yang gaib, lastakthartu minal khair, aku akan perbanyak kebaikan. Wa ma massaniya as-su', dan aku enggak akan disentuh kejelekan-kejelekan. Kalau saja aku tahu yang gaib. Makna ayat ini bahwa Nabi disuruh menyampaikan pada manusia, aku enggak tahu yang gaib. Kalau saja aku tahu yang gaib, akan begini, akan begini, akan begini. Wa ma massaniya as-su', aku enggak akan dikenai kejelekan. Ini bakalnya batu ke sini, aku tahu yang gaib. Ngeles. Nyatanya, Nabi terkena. Terluka pipinya. Kalau tahu yang gaib, aku enggak akan kena. Wa ma massaniya as-su', aku enggak akan ditimpa kejelekan. Bahkan mungkin sebelum berangkat sudah tahu. Wah, kalau saya kesini, saya akan begini, saya akan jatuh, saya akan patah. Atau akan patah sempal giginya, aku akan berdarah, aku akan begini. Sudah, aku di sini saja. Iya kan? Wa ma massaniya as-su'. Alhamdulillah, agama ini agama yang benar-benar sempurna, agama yang benar-benar diturunkan dengan lengkap sempurna. Kalau kalian manusia, Allah tunjukkan contoh teladannya manusia, manusia seperti kalian. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Nabi, ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Aku diberi wahyu, itu saja perbedaannya. Kalian tidak diberi wahyu, Nabi diberi wahyu. Selebihnya, ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Artinya kalau dilukai ya berdarah, kalau dibunuh ya mati. Kebal. tidak akan pernah mati. Itu bukan manusia. Kalau enggak akan pernah mati. Qul a'udzubillahi, bahkan bukan makhluk. Kalau enggak pernah mati. Makhluk semuanya akan mati. Wal jin wal insu yamutun, kata Nabi. Manusia dan jin akan mati. Allah satu-satunya yang hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau memuji seorang wali dengan kalimat dia tidak akan pernah mati, dia selalu mendengar apa yang kita ucapkan, mereka selalu melihat gerak-gerik kita, mereka selalu mengawasi, mereka selalu, apakah bukan menuhan kan? Pertama enggak pernah mati. Berarti hayyun la yamut, itu sifat Allah. Kedua, kamu ngomong dimanapun dia dengar. Ya waliyallah, ya habibullah, dia dengar. Apa namanya? Sami'un, memiliki sifat sami' seperti Allah Ta'ala. Dan selalu mengawasi kita. Wah, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kamu selalu mengawasi. Masya Allah. Wali selalu mengawasi. Qadirna azakum Allah. Hada kadzibun wa iftira'un. Ini adalah kedustaan mengada-ngada. Dan itu adalah kebatilan. Dan itu adalah melampaui batas. Maka ini semua diringkas dengan kalimat al-itra. Itu adalah al-itra. La tutruni. Kalau Rasulullah SAW saja tidak boleh diitra, apalagi yang selain Rasul, setinggi-tinggi wali, tinggi mana dengan Nabi? Setinggi-tingginya Habib, tinggi mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tentunya Rasulullah lebih tinggi dari seluruh wali, seluruh habib, seluruh masyayikh, lebih tinggi dari semua orang yang paling saleh sekalipun. Rasulullah SAW di atas mereka semuanya. Tetapi pun Rasulullah berkata, jangan kalian memuji aku berlebihan. Ini yang paling tinggi, yang paling mulia. Khairul bashar, sebaik-baik manusia. Jangan, kata Nabi, puji aku berlebihan, melampaui batas. Tentunya apalagi al-awliya wan-nujaba, apalagi para masyayikh dan habaib, enggak boleh dipuji berlebihan. Jangan kayak Nasrani. Jangan kayak orang-orang Kristen yang memuji Isa sampai menuhankan. Qala, dikatakan selanjutnya, fa'abal musyrikun wadahun nasara. Mereka menolak nasihat Nabi untuk jangan berlebihan. Mereka malah mengerjakan apa yang dilarang. Akhirnya apa? Dahu an-nasara. Menyerupai, mengimbangi nasara. Fi ghuluwihim wa syirkihim. Mengimbangi nasara, menyerupai nasara dalam keekstrimannya, dalam kesyirikannya. Wa waqa'u fil mahdzur. Akhirnya mereka terjerumus dalam perkara yang sudah diperingatkan agar jangan. Wa jara minhum min al-ghulu wa syirk syi'ran wa nasra. Bahkan mereka membuat dalam memuji nabinya dalam berlebihan dan melampaui batas, mereka bikin syair-syair. Mereka bikin berbagai macam nathr-nathr. Mereka bikin nazm-nazm. Mereka bikin sajak-sajak. Yatulu 'adduh. Yang terlalu panjang kalau mau kita sebut satu persatu. Bukan hanya orang-orang terdahulu yang membuat syair-syair pujian pada Nabi kemudian terjatuh dalam ghulu. Bahkan yang sekarang pun Aid Al-Qarni bikin syair pujian pada Nabi juga terjerumus dalam ghulu. Dan diperingatkan oleh para ulama bahwa itu syirik. Bayangkan. Mengapa? Karena kebanyakan manusia tidak puas dengan apa yang diajarkan. Pengen yang lebih. Akhirnya melampaui batas. dan seringkali didorong oleh perasaan riya ingin dipuji. Nih lihat pujian saya, hebat kan? Nih lihat pujian saya, tinggi kan? Kamu muji cuma abduhu wa rasul, ringkas sekali. Lihat pujian saya, engkau begini, engkau begitu, engkau sampai kebablasan. Lujum, bangga diri, riya, itu tujuannya. Sebab kalau bukan itu tujuannya, cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qulu abdallahi wa rasul. Lagi pula, apakah diajarkan kita untuk berzikir memuji Rasulullah SAW seperti berzikir memuji Allah SWT? Itu pertanyaan perlu dijawab. Dan kita jawab dengan belajar, membahas. Apakah disuruh? Kalau memuji Allah disuruh sebagai zikir dengan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah, masyaallah, Allah, masyaallah, masyaallah, Allah. Atau Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Maha Besar Allah, Maha Besar Allah, Maha Besar. Puji dengan ulang-ulang. Zikir, ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir ba'da shalah. Masya Allah. Fadhkurullah dzikran katsira. Apakah disuruh untuk memuji Nabi, Nabi orang terbaik, Nabi orang paling mulia, Nabi paling jujur, Nabi paling jujur. Disuruh apa enggak disuruh? Yang disuruh imani, percayalah, berimanlah bahwa beliau benar-benar utusan Allah, benar-benar Rasulullah, jujur terpercaya, amin, penjaga amanah. Ata'manuni wa ana aminun man fis sama. Kata Nabi, apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan yang di langit. Ini kepercayaan Allah yang di langit, yang di atas sana. Keyakinan, disuruh untuk meyakini, tetapi untuk berzikir dengan lafaz-lafaz seperti itu, disuruh. Itu kalau dalam keadaan belum ekstrim, apalagi ekstrim. Apalagi kalau ekstrim melampaui batas, maka justru itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Wa qala, dikatakan selanjutnya, waqad dzakara Syekhul Islam rahimahullah an ba'd ahli zamani. Disebutkan oleh Syekhul Islam tentang sebagian orang di zamannya, annahu jawwazal istighatsah bir rasul. Sebagian mereka di zamannya ada yang berkata bolehnya meratap kepada Rasulullah SAW. Fi kulli ma yustaghatsu fihi billah. Boleh beristighatsah dengan apapun yang seharusnya dia beristighatsah kepada Allah, boleh kepada Nabi. Wa sannafa dzalika musannafa dzalika musannafan. Dan mereka tulis buku-buku membawakan yang seakan-akan dalil padahal syubhat tentang bolehnya beristighatsah kepada Nabi. Tentunya dibantah oleh Syekhul Islam dan para ulama. Raddahu waraddahu waradduhu mawjudun bihamdillah. Alhamdulillah sudah dibantah dan bantahannya masih ada sampai sekarang. Yaitu kitab yang dijuluki dengan kitab Al-Istighatsah. Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Khudhulil 'azakumullah. Syubhatnya adalah apa yang mereka baca dalam Al-Quran dari ucapan yang menceritakan hayya bina nastaghitsu bi rasulillah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, ja'uka astaghfara لِذُنُوبِهِمْ. Ketika mereka memiliki kesusahan, mereka begini dan begitu, ja'uka, mendatangi engkau wahai Rasul. Mereka minta untuk dimintakan ampun untuk mereka. Mereka minta agar begini, begini, begini. Ini dianggap oleh mereka istighosah. Apalagi ada hadis yang merupakan tafsirnya, bahwa ketika orang-orang munafikin mengganggu mereka dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan mereka, mereka datang kepada Nabi SAW. Dan mereka mengajak dengan kalimat, hayya bina nastaghitsu bi rasulillah. Marilah kita beristighosah kepada Nabi, mengadukan tentang munafik ini. Kata mereka, lihat dalilnya. Hadis sahih. Para sahabat beristighosah kepada Nabi. Maka tentunya sangat mudah dibantah syubhat ini. Kita katakan syubhat adalah karena dari satu sisi itu perkara benar. Tapi dari sisi lain salah mengambil kesimpulan. Maka seperti syubhat, terkaburkan maksudnya dan maknanya. Adapun hadisnya sahih, apalagi Al-Quran, kita baca. Memang mereka terbiasa ada sesuatu hal datang pada Nabi. Kadang meminta penjelasan, kadang meminta bantuan, kadang meminta didoakan. Tetapi barakallahu fikum, pertanyaannya, apakah mereka melakukannya setelah Rasulullah wafat? Itu saja sebagai bantahan. Cukup bantahannya kita tanyakan, apakah mereka melakukan yang seperti itu ketika Rasulullah wafat? Apakah mereka datang ke kuburannya ketika Rasulullah wafat dan meratap beristighosah, ya Rasulullah, aku begini, hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah, mari kita beristighosah pada Nabi. Ada? Tidak ada satu riwayat pun. Allahumma illa satu riwayat, bukan tentang sahabat, tentang A'rabi, dan itu dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Disebutkan kisah di dalam tafsir yang sama ketika menafsirkan ayat tadi, ja'uka, ketika mereka mendatangimu dan memintakan atau minta kamu agar mendoakan ampunan untuk mereka. Disebutkan ada seorang badui membaca ayat itu, ja'uka ila akhir, dia datang ke kuburannya, kuburan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku membaca ayat Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mendapatkan begini dan begitu, kemudian mendatangi engkau. Maka aku pun mendatangi engkau ke kuburan, bilangnya. Pertama, A'rabi. A'rabi terkenal bahwa mereka bukan orang-orang yang berilmu. Kedua, ditentang oleh yang lain, oleh yang lebih berilmu. Ada apa dengan? Bahkan oleh Ahlul Bait, Al-Hasan Ibn Al-Husayn Ibn Ali. Dari Ahlul Bait, dari Ahlul Bait, dari Ahlul Bait. Bahwa mereka ketika makan di rumahnya, dan rumah mereka di sebelah kuburan Nabi SAW, datang orang masuk lewat salah satu celah untuk beristighatsah di sana. Dipanggil oleh Al-Hasan rahimahullah. Ta'al, makan dulu. Karena kebetulan sedang makan. Diajak makan. Setelah makan, selesai, mau apa kamu ke situ? Aku ingin mendoakan Rasulullah SAW. Doamu dimanapun kamu berada akan diterima oleh Allah, akan didengar oleh Allah. Solawatmu kepadanya akan disampaikan kepadanya. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling, yang menyampaikan salawat dan salam kalian kepada Rasulullah SAW. Apa maknanya ini? Maknanya diingatkan, gak perlu kamu mendatangi kuburan tersebut. Tak perlu. Bersolawat, silahkan bersolawat dari mana saja, akan nyampe. Mendoakan dari mana saja, akan nyampe. Apalagi kalau mau beristighatsah, maka tentunya itu akan dilarang. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqulu innahu ya'lamu mafatih al-ghaibi allati la ya'lamuha illa Allah. Wa dhakara 'anhum asya'a min hadha an-namat. Na'udzu billahi min 'amal basirah. Mereka ini kuburiyun mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui mafatihal ghaib, kunci-kunci kegaiban yang Allah katakan dalam Al-Quran, la ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka berkata Nabi tahu kunci-kunci kegaiban. Ini sudah ekstrim, sudah kedustaan. Yang tahu kunci-kunci kegaiban hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di buku itu, buku yang dibantah oleh Syekhul Islam tadi, dzakara anhum asya, menyebutkan sekian perkara yang sejenis itu. Ini perkara-perkara ghulu. Na'udzubillah min amal basirah. Wa qad ishtahara fi nadhbil busiri, juga sudah sangat terkenal kasidah-kasidah busiri, syair-syairnya Busiri. Di antaranya kalimat ya akramal khalqi mali man anudu bi siwak inda hululil hadithil amami. Di antara syairnya berkata, ya akramal khalq, wahai semulia-mulia makhluk, mali man anudu bihi, siapa yang aku bisa bergantung padanya, berpegang padanya selain engkau. Inda hululil hadithil amami, ketika terjadinya kejadian yang merata, yang mengerikan. Lihat ya khuan ibn a'azakumullah, kalimatnya mali man aludu bihi siwaka, siapa selain engkau yang aku bisa meminta perlindungan. Astagfirullah, astagfirullah. Harusnya kalimat itu kepada Allah. Ya Allah, kepada siapa kalau bukan kepada engkau ya Allah. Itu benar. Tapi kalau kepada Nabi, itra itu namanya. Itra, melampaui batas. Wa ma ba'dahu minal abyat, dan juga bait-bait berikutnya dari qasidah Busiri. Kasihan masyarakat muslimin membaca kasidah Busiri atau Berjanji dan sejenisnya dalam keadaan tidak tahu. Kalau di antara isinya ada yang ghulu, ada yang ekstrim, ada yang melampaui batas, ada yang syirik, tidak paham mereka. Hanya ikut-ikutan saja membaca. Termasuk di dalamnya ada kalimat, wa min ilmika ilmu lawhi wal qalami, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauh wal qalam. Siapa yang tahu ilmu lauh wal qalam? Allah satu-satunya. La ilaha ghairuh, enggak ada ilah kecuali dia. Ketika mereka bergembira menyambut Nabi SAW dengan syair-syairnya, sampai pada kalimat telah datang kepada kita seseorang yang ya'rifu ma fi ghadin, orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nabi stop, stop. Silakan ucapkan ucapan kalian, tapi jangan berlebihan. Tidak ada yang tahu hari esok kecuali Allah. Dibantah oleh Nabi, ditegur oleh Nabi. Jangan menyatakan telah datang kepada kami orang yang mengetahui hari esok. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Allah yang tahu. Silakan. Qulu biqaulikum, ucapkan dengan ucapan kalian, tapi jangan berlebihan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma ba'daha min al-abyat allati madmunuha ikhlasu ad-du'a wal layat wal raja' wal i'timad fi adyaq al-halat wa 'adam al-ittirab li ghairillah. Isi bait-bait syairnya memurnikan doa, memurnikan untuk satu-satunya, tapi bukan Allah SWT. Nabi. Tidak ada selain engkau. Siapa lagi selain engkau? Khudh biyadi, gapailah tanganku. Ya Rasulullah. Siapa lagi selain engkau? Ini tauhid. Mengesakan Rasulullah SAW sebagai Tuhan. Iya apa ya? Kok bicara siapa lagi? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang engkau bisa bergantung kepadanya. Bisa berdoa kepadanya. Bisa merapat kepadanya. Bisa minta tolong kepadanya. Kenapa engkau pojokkan kepada Nabi saja. Dan mengatakan tidak ada lagi selain engkau ya Rasulullah. Terus kemana Allah? Dilupakan. Di mana kedudukan Allah di sisi kalian ini? Ini di akidah kalian. Allah itu di mana letaknya? Kamu dudukkan di mana kedudukannya? Haji. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Justru di tempat yang adyaqil halat. Di tempat kesusahan. Tersebutkan inda hululil hadithil amali, maksudnya di masa susah, di masa-masa dalam keadaan kita begini, kita begitu, dapatkan kesusahan yang besar, siapa lagi selain engkau yang bisa membantu kami? Padahal barakallahu fikum, tentunya harusnya kalimat-kalimat itu kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya Allah, siapa lagi selain engkau yang aku bisa berlindung kepadanya? Enggak ada perlindungan selain perlindungan engkau, kan begitu? Dan enggak ada naungan kecuali naungan engkau. Kalau dimaksud adalah di mahsyar nanti, ketika mereka kesusahan dan panas dan sebagainya. Yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti akan dinaungi mereka-mereka ini, tujuh golongan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jangan dibalik. Tidak ada naungan kecuali naungan Rasulullah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Rasulullah. Salah. Salah ya muslimin. Esakanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidkanlah Allah. Merataplah kepada Allah. Dan ucapkanlah dengan kalimat yang seperti itu kepada Allah. Ya Allah, siapa selain engkau yang kami bisa meminta pertolongan kepadanya? Ya Allah, siapa selain engkau yang bisa membantu kami di masa-masa susah? Ya Allah, siapa selain engkau yang bisa menaungiku nanti di padang mahsyar? Yauma la dhilla illa dhilluk. Di mana enggak ada naungan kecuali naunganmu. Ya Allah, kan begitu harusnya. Kenapa? Kok salah alamat? Kenapa salah alamat? Ikhwan ibadin, a'azakumullah. Jawabannya sudah bisa ditebak dari mereka. Mereka selalu mengatakan, maksud kami adalah syafaat. Kita gak akan selamat tanpa syafaat Nabi. Ya, kami sudah berhusnudzon. Paling maksud kalian adalah masalah syafaat. Dan sudah dibahas kemarin pada bab-bab yang lalu bahwa syafaat itu dengan izin Allah, dengan keriduan Allah. Tanpa izin Allah, tanpa keriduan Allah, siapapun gak akan bisa memberikan syafaat kepadamu, pada saya, pada siapapun. Gak akan bisa. Tanpa izin Allah, tanpa ketentuan Allah. Berarti tetap mintanya dari Allah. Tetap. Begitu kamu meratap pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Rasulullah SAW memberikan syafaat dan kalian selamat. Kan begitu? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kembali kepada kitab. Fanaqadur Rasul sallallahu alaihi wasallam firtikabi manaha anhu a'zama munaqadah. Maka mereka membatalkan dan menentang ucapan Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya penentangan. Wasyaqullaha wa rasulah, dan menentang Allah dan Rasulnya. A'zama masyaqah, dengan sebesar-besar penentangan. Wadhalika anna syaitan azhara lahum hadha syirkil azim. Yang demikian karena syaitan menampakkan kesyirikan yang besar ini sebagai kecintaan kepada Rasul, sebagai pengagungan dan penghormatan kepada Rasul, sehingga yang tidak melakukan kesyirikan ini dikatakan tidak memuliakan Rasul, dikatakan tidak menghormati Rasul, dikatakan tidak memberikan hak di Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Syaitan ketika menawarkan kesyirikan gak akan laku di tengah-tengah kaum muslimin. Gak akan laku. Ini kesyirikan, ini kesyirikan. Ikutilah, kesyirikan itu akan membawa kebaikan. Gak akan laku. Tetapi syaitan akan menawarkan kesyirikan dengan dibungkus kecintaan pada Rasul. Ini bukan syirik, ini kecintaan kepada Rasulullah. Karena cintanya kepada Rasulullah, maka kita puji dia setinggi-tingginya. Dan kita sanjung dia setinggi-tingginya. Ini kecintaan, katanya. Ternyata di dalamnya berbagai macam kesyirikan terjadi. Itra terjadi, ghulu terjadi, ekstrim terjadi. Kebatilan juga terjadi, kedustaan juga terjadi. Apakah benar bahwa segala ketentuan-ketentuan ada pada Rasul? Tidak benar, itu dusta. Dalam pujian-pujian tadi ada. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, gak akan ada ini dan itu. Ini mengerikan sekali. Wa adhara lahum at-tauhid wal ikhlas alladhi ba'athahu Allah bihi fi qalbi tanaqqusihi. Sebaliknya, digambarkan tauhid oleh syaitan sebagai ketidakhormatan kepada Rasulullah SAW. Tanakus, mengurang-urangi hak Rasulullah SAW. Lihat, dibalik oleh syaitan. Yang syirik digambarkan sebagai kecintaan pada Nabi. Kalau cinta pada Nabi, bacalah syair puji-pujian ini. Kalau tidak membaca syair-syair pujian ini, berarti kamu tidak cinta Rasul. Padahal isinya sekian banyak kesyirikan, kesesatan, melampaui batas, ekstrim, kedustaan. Tapi digambarkan itu cinta Nabi. Sebaliknya, hati-hati. Jangan kayak mereka yang tidak mau baca puji-pujian pada Nabi. Yang mengatakan bahwasanya minta pada Allah, jangan pada Nabi. Beristighfar pada Allah, jangan pada Nabi. Meminta tolong kepada Allah, jangan pada Nabi. Ini mengurangi hak Nabi. Menghinakan Rasulullah. Tauhid dibilang menghinakan Rasulullah SAW. Tauhid. Jangan berdoa kecuali pada Nabi. Apa itu? Tauhid. Jangan beristighatsah kecuali kepada Allah SWT. Apa itu? Tauhid. Jangan meminta kecuali pada Allah. Apa itu? Tauhid. Jangan kita meminta tolong kecuali kepada Allah. Tauhid. Mereka katakan ini mencerca Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah talbis iblis. Talbis iblis. Pengkaburan dari iblis. Wa haula'il musyrikun humul mutanaqqisun an-naqisun. Afratu fi ta'dhimihi bima nahahum 'anhu ashaddan nahi wa farratu fi mutaba'atihi. Padahal sesungguhnya mereka kaum musyrikin itulah yang mengurang-urangi kedudukan Nabi dan menjatuhkan Rasulullah SAW dan menghina Rasulullah SAW. Mengapa? Karena mereka ketika memuji Nabi, memuji dengan kebohongan, dengan kebatilan, memuji dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi sendiri. Bukankah ini kurang ajar? Kamu jangan itrok kepadaku, kata Nabi. Mereka mengatakan, aku mau itrok kepadamu. Apa namanya ini? Kurang ajar atau bukan kurang ajar? Jangan puji aku berlebihan, kata Nabi. Kata mereka, aku akan puji engkau berlebihan, wahai Rasul. Rasul mengatakan lagi, jangan kalian memuji aku dengan kedustaan. Pokoknya, aku akan memuji engkau dengan segala macam kedustaan. Apa namanya ini? Memuliakan Nabi atau menjatuhkan Nabi? Itu kurang ajar pada Nabi. Menjatuhkan kehormatan Rasulullah SAW. Sebaliknya, farratu fi mutaba'atih. Sebaliknya mereka justru kurang dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Yang dilarang, dikerjakan. Tetapi yang disuruh, enggak dikerjakan. Falam ya'ba'u bi'aqwalihi wa af'alihi. Mereka tidak peduli dengan ucapan Rasulullah. Tidak peduli dengan perbuatan-perbuatannya. Wala radu bi'hukmihi wala sallamu lah. Mereka tidak mau tunduk kepada ucapan Rasulullah. Mereka tidak mau ridha dengan keputusan Rasulullah. Wa innama yasulu ta'dhimur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ta'dhimi amrihi wa nahyihi. Kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya memuliakan Nabi itu dengan memuliakan ajarannya. Kalau ajaran yang diajarkannya kita pegang kuat-kuat, kita amalkan, kita kerjakan, kita pedulikan, maka ini adalah memuliakan Rasul. Tetapi kalau kalian menentangnya, meninggalkannya, mengabaikannya, tidak peduli dengan arahan-arahannya, maka kalian tidak memuliakan Rasulullah SAW. Qanifidina azakumullah. Sudah terbalik penilaian manusia. Karena sekian banyak tipu daya dari syaitan. Sehingga yang tauhid dikatakan tidak menghormati Nabi, tidak memuliakan Rasulullah. Sebaliknya, yang berbuat kesyirikan-kesyirikan, mengagungkan kuburan, ghulu dan ekstrim dalam memuji yang Rasulullah sendiri melarang, dikatakan itulah pencinta-pencinta Rasulullah. Majlis mereka dikatakan majlis Rasulullah. Dakwah mereka dikatakan dakwah Rasulullah. Ila akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.